begitu juga kami Tuhan. Di matamu amatlah berharga besar kasihmu kepadaku. Bunga baku yang di padang kau yang pelihara, burung pipit itu juga kami Tuhan yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok, ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru seperti fajar mereka setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Sure.